رب العزة والجلالة yang telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmat yang sangat besar, memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang tiada terhingga, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul bersama, duduk di salah satu masjid dari masjid-masjid yang ada di permukaan bumi. Dan masjid adalah tempat yang paling mulia di permukaan bumi, mengalahkan kemuliaan istana, mengalahkan kemuliaan pemandangan-pemandangan yang indah ataupun rumah-rumah yang mewah. Oleh karena itu, masjid di dalam agama kita disebut dengan Baitullah, rumah Allah. Dan ini adalah idafatu tasyrif, dinisbatkan untuk memuliakan rumah itu. Dan tidak ada yang lebih mulia daripada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, di mana rumah ini dinisbatkan kepadanya. Mudah-mudahan kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang hadir di majlis-majlis ilmu yang disampaikan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis sahih dari Imam Bukhari bahwa Allah tabaraka wa ta'ala memiliki malaikat-malaikat yang bertugas mencari majlis-majlis ilmu di mana orang duduk belajar ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan memahaminya, mempelajarinya sesama mereka. Apabila mereka menemukan majlis, malaikat itu saling panggil, memanggil untuk duduk mendengarkan, sehingga mereka duduk mendengarkan majlis ilmu, dan terus berdatangan malaikat-malaikat yang lainnya dan saling bertumpuk. Karena para malaikat bisa terbang, bisa berada pada posisi di udara. Kata Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, sampai ke langit dunia. Setelah mereka menghadiri majlis, Allah bertanya kepada mereka, dari mana kalian? Para malaikat menjawab, kami datang dari hamba-hambamu yang mengagungkanmu, membesarkanmu, bertasbih kepadamu. Allah tabaraka wa ta'ala bertanya, apa yang mereka inginkan? Para malaikat menjawab, mereka menginginkan surgamu ya Rabb. Allah bertanya kepada mereka, hal ra'uha, apakah mereka pernah melihat surga itu? Malaikat mengatakan tidak. Lalu Allah bertanya, fakaifa idza ra'uha, bagaimana kalau mereka pernah melihatnya? Para malaikat menjawab, mereka pasti akan lebih tamak lagi untuk beribadah dan menjalankan ketaatan kepadamu. Lalu kemudian Allah bertanya, apa yang mereka khawatirkan dan mereka takutkan, dan apa yang mereka ingin perlindungan darinya? Para malaikat menjawab, mereka takut akan nerakamu. Maka sifat ingin surga dan takut neraka harus berjalan seiring, seperti yang disaksikan oleh para malaikat dari orang-orang yang benar agamanya dan duduk di majlis ilmu yang hak. Mereka takut dan mohon perlindungan dari nerakamu. Allah bertanya, hal ra'uha, apakah mereka pernah melihat neraka itu? Malaikat menjawab, tidak wahai Rabb. Allah bertanya, fakaifa idza ra'auha, bagaimana keadaannya kalau mereka pernah melihat neraka itu? Para malaikat menjawab, mereka pasti akan lebih kencang lagi lari dari neraka itu, lebih bersangatan lagi menghindar dari neraka itu. Lalu Allah berkata, kalau demikian maka saksikanlah wahai para malaikat bahwa saya ampuni dosa-dosa mereka. Ini adalah kemuliaan besar. Di antara kemuliaan-kemuliaan besar lainnya, duduk di majelis ilmu, ikhlas mengharapkan ridho Allah, duduk ingin mendengar agama Allah yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui orang-orang yang mempelajarinya dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya. Dan duduknya kita di majlis ini membaca hadis-hadis Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam bersama kitab Sahih Muslim, dan perjalanan kita bersama kitab Sahih Muslim memasuki babu hukmil muharibina wal murtaddin, bab tentang hukum orang-orang yang memerangi. Maksud memerangi adalah memerangi kaum muslimin. Wal murtaddin, dan hukum untuk orang-orang yang murtad. Muharibin di sini maksudnya adalah orang-orang yang membuat kerusakan di permukaan bumi dengan cara menyerang kaum muslimin, memerangi kaum muslimin. Sehingga membuat kegaduhan, kekacauan, menghilangkan keamanan, dan menebarkan ketakutan di tengah manusia. Imam Ibnu Katsir dalam ayat yang sebentar lagi akan kita bacakan, dan ini landasan daripada hukum daripada bab ini. Ini adalah hukum untuk orang-orang yang seperti garong-garong di jalan, yang mengganggu keamanan orang yang melewati perjalanan, kemudian mencuri mereka, merampas hartanya, melakukan kegaduhan, pembunuhan. Para kuta'u tariq, para kuta'u tariq itu penyamun, bahasa kitanya apa? Iya, penyamun. Perampok-perampok yang meresahkan, termasuk diantaranya para begal, yang mana mereka memerangi kaum muslimin dan mereka membuat kerusakan, mereka membuat aniaya, mereka membuat, ini maksudnya, bukan orang kafir yang berperang, bukan muharibin orang yang berperang, memerangi maksudnya bukan di luar kondisi, di luar orang-orang yang kafir yang memang sedang ada hubungan atau sedang ada perang antara dia dan kaum muslim, bukan itu hukumnya kan. Tapi untuk orang-orang yang merusak, baik merusaknya secara kelompok-kelompok atau perorangan, jadi sifatnya bukanlah sifat jihad. Landasannya, landasan hadis ini sebenarnya firman Allah tabaraka wa ta'ala. Silakan buka surah Al-Maidah ayat 33. Jadi muharabah di sini maksudnya bukanlah jihad, berperang melawan orang kafir, kan, tapi berperang melawan orang-orang yang merusak keamanan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Sesungguhnya balasan untuk orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat di permukaan bumi kerusakan, maka konotasinya lebih kepada sekelompok orang yang merusak. Balasan untuk mereka adalah an yuqattalu, mereka itu dibunuh. Au yusallabu, atau disalib. Dibunuh dengan cara digantung, disalib. Au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara khilaf, secara silang. Maksud secara silang, kalau dipotong tangannya kanan, berarti kaki kiri yang dipotong. Kalau dipotong tangan kiri, berarti kaki kanan. Dimulai dari persendian. Au yunfau minal ardh, atau mereka diusir dari bumi, diusir dari kampung. Dzalika lahum khizyun fid dunya, yang demikian itu untuk mereka kehinaan di dunia. Walahum fil akhirati adzabun adzim, dan untuk mereka di akhirat azab yang sangat besar. Ini ayatnya terdapat dalam surat Al-Maidah, dan Imam Nawawi rahimahullahu rahmatan wasi'ah juga membawakan ayat ini dalam syarah hadis ini. Intinya adalah bab kita pada malam hari ini bukanlah tentang bab jihad, akan tapi bab untuk orang-orang yang merusak, bab untuk orang-orang yang menebar kerusakan di permukaan bumi dengan cara pembunuhan, perampokan. Apa hukum yang diterapkan Allah tabaraka wa ta'ala kepada mereka? Dan kita dengar sendiri terjemahan dari ayat yang kita bacakan tadi, hukumnya sangat berat ternyata. Hukuman yang diberikan kepada mereka sangat, sangat berat. Dan ambil kaidah ilmiah bahwa beratnya hukum itu menunjukkan beratnya pelanggaran. Dan yang menilai berat dan ringan adalah Allah yang maha sari'ul hisab. Semakin berat pelanggaran, maka semakin akan berat hukum, hukuman. Dan beratnya hukuman yang ditentukan oleh Allah di dalam ayat yang sudah sama-sama kita dengarkan tadi, dari sana kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pelanggaran ini pelanggaran berat. Karena agama Islam Allah turunkan sesuai dengan namanya. Islam itu artinya yang membawa keselamatan. Maka siapa saja yang keluar dari jalur membawa keselamatan, dia bertabrakan habis dengan agama Islam. Antara yang dia lakukan dengan apa yang diinginkan Allah dengan menurunkan agama Islam, bertabrakan 180 derajat. Nabi SAW mengatakan, la dharara wa la dirar. Tidak boleh menyakiti orang lain dan menyakiti diri sendiri. Tidak boleh memberikan mudarat kepada orang lain, tidak boleh memberikan mudarat kepada diri sendiri. Untuk kita tidak boleh, untuk orang lain tidak boleh. Ini agama Allah. Maka agama Allah, Allah turunkan untuk membawa keamanan, kedamaian, ketentraman, keselamatan, dan orang-orang yang merusak itu benar-benar telah melenceng dari agama Allah, pelencengan yang sangat jauh. Kalau dia hanya sekedar dia tidak mau Islam, kafir, dan tidak melakukan kerusakan, hukuman untuk dia tidak seberat yang diberikan Allah Tabaraka wa Ta'ala di dunia. Urusan akhirat ini punya perhitungan yang berbeda. Namun di permukaan bumi dia kafir, kemudian dia mau membayar jizyah dan hidup di tengah kaum muslimin, tidak mengganggu kaum muslimin, itu justru tidak diapa-apakan. Dan dilarang kaum muslimin untuk mengganggu mereka. Dan pemimpin-pemimpin kaum muslimin wajib untuk menjaga keamanan mereka. Dengan syarat tidak melakukan kerusakan. Soal agama urusan masing-masing. La ikraha fid din. Tidak boleh memaksa orang kepada agama tertentu. Soal kekafirannya urusan dia dengan Allah di akhirat. Namun lihat di dunia, orang yang seperti ini disebut kafir zimmi. Dia tetap di atas agama yang bukan Islam, namun mengakui Islam sebagai pemimpin. Dia hidup di bawah kepemimpinan kaum muslimin. Dia bebas menjalankan agamanya sesuai keyakinannya dan wajib membayar jizyah. Dan umat Islam juga wajib membayar. Tapi yang dibayar apa? Zakat. Sebenarnya sama-sama pembayaran. Zakat dibayar, jizyah dibayar. Orang muslim bayar zakat, orang jizyah, orang kafir bayar. Sama-sama. Karena menata kehidupan manusia butuh dana. Butuh dakhal, pemasukan. Namun zakat adalah ibadah. Dan jizyah adalah kewajiban membayar untuk orang yang tidak muslim hidup di bawah perlindungan hukum umat Islam. Coba bayangkan, ini muslimin merusak, membunuh, membantai, merampok, memperkosa. Lihat apa hukuman yang Allah berikan kepada mereka. Ini kafir, tapi aman. Tidak merusak, tidak membunuh, tidak menebar ketakutan, tidak. Maka urusan akhirat, urusan dengan Allah Rabbul Izzati wa Jalla. Selagi dia membawa kedamaian, tidak menebar ketakutan, tetap damai, membawa keamanan, maka tidak akan diganggu. Kafir saja tidak diganggu, apalagi muslim. Ini menunjukkan bahwa perbuatan dosa ini perbuatan yang sangat berat. Dan Anda katakan tadi kenapa beratnya? Karena dia bertabrakan 180 derajat. Islam benar-benar ingin membawa kedamaian, ketentraman, rasa aman. Mereka merusak itu. Iyalah sekarang. Betapa banyaknya orang-orang yang ketakutan. Disebabkan hukuman ini tidak diterapkan. Namun kalau mereka-mereka yang melakukan aktivitas seperti ini tahu bahayanya. Dan benar-benar kalau tertangkap benar-benar dilaksanakan. Mereka akan berpikir panjang untuk menjadi perampok, menjadi begal, menjadi orang-orang yang menebar ketakutan di tengah manusia. Wallahu ta'ala alam. Mari kita baca hadisnya. Hadisnya dari Imam Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi rahimahullah qal wa haddathana Yahya bin Yahya At-Tamimi wa Abu Bakar ibn Abi Shaybah kilahuma an Hushayb wal lafdhu li Yahya qala akhbarana Hushayb an Abdul Aziz ibn Suhaib wa Humaid an Anas ibn Malik. Berarti hadis berasal dari Anas bin Malik, sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhu wa ardahu, sekaligus terkenal dengan pembantu di rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna nasan, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa ardahu, anna nasan min Urainah, ada sebagian orang dari Urainah, nama suatu kampung, qadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, mereka datang kepada Rasulullah SAW ke kota Madinah. Dan jumlah mereka 8 orang. Jumlah mereka 8 orang. Datang ke kota Madinah, bertemu dengan Rasul tercinta sallallahu alaihi wasallam dan menetap beberapa saat di kota Madinah dan masuk Islam. Menyatakan keislamannya kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Fajtawauha, lalu mereka tidak suka tinggal di Madinah karena penderitaan. Dalam riwayat mereka itu sakit. Sakit di kota Madinah, tidak tahan dengan kondisi di kota Madinah. Dan kota Madinah terkenal dari dahulu, bahkan sampai sekarang juga terkenal dengan cuacanya yang ekstrim. Maka butuh kesabaran berhadapan dengan cuaca Madinah yang jauh lebih berat daripada kota Mekah. Ala kulli hal, intinya mereka sakit di kota Madinah. Kemudian mereka akhirnya ingin meninggalkan Madinah. Tidak menyukai Madinah dan ingin meninggalkan, pergi ke tempat lain, apakah kembali ke Urainah atau yang lainnya, wallahu ta'ala alam, kita tidak tahu dan tidak ada keterangan yang kita baca dalam kemana mereka akan pergi. Intinya tidak betah tinggal di Madinah. Penyebabnya sakit. Mereka demam panas yang luar biasa. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in syi'tum, kalau kalian mau, an takhruju ila iblis sadaqah, silakan kalian keluar pergi ke unta sadaqah. Unta sadaqah maksudnya unta zakat. Zakat-zakat yang dikumpulkan dari kewajiban membayar sadaqah dari peternak-peternak unta, itu dikumpulkan kepada Nabi SAW dan digembalakan di suatu tempat. Dan ada petugas-petugas pengembala-pengembala yang dibayar, digaji untuk mengembalakan unta sedekah, unta zakat. Kalau kalian mau, silakan pergi. Di tempat ini ada unta-unta zakat, di sana digembalakan oleh pengembala-pengembalanya. Fatashrabu min albaniha wa abwaliha, silakan kalian minum susu-susunya dan kalian minum kencing-kencingnya. Nabi menunjukkan obat. Obat yang diketahui Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk orang yang sedang memiliki penyakit seperti ini. Obatnya adalah minum susu onta dan kencing onta. Nanti kita bahas. InsyaAllah ta'ala bi'idhnillahi azza wa jai. Fafa'alu. Mereka melakukan apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasahhu. Maka mereka pun sehat. Sehat dari penyakit yang menderita. Yang mendera mereka. Yang mereka derita. Mereka ditampung hidup di kota Madinah. Dan tentunya Nabi sebagai pemimpin umat Islam memperhatikan keadaan mereka. Dan mereka sakit. Setelah itu diberikan oleh Nabi solusi. Diberikan obat. Ditunjukkan obat yang tepat. Dan itu pun bukan dari harta mereka, tapi harta kaum muslimin, sedekah, harta zakat. Dan mereka juga sekian hari di sana sampai sembuh. Lalu apa yang mereka lakukan? Thumma malu ala ru'ati faqataluhum. Ternyata setelah mereka sehat, mereka membunuh peternak-peternak unta. Penggembala-penggembala unta tadi yang menjaga harta sedekah, harta zakat, dibunuh oleh mereka. Wartaddu anil Islam. Dan mereka murtad dari agama Islam. Wasaqu dzauda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka membawa pergi unta-unta, termasuk unta milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabalagha dzalika an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kabar tentang kejadian itu sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fab'atha fi atharihim. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus sebahagian kaum muslimin menyusul mereka, mencari dan mengejar mereka. Dan jumlah yang dikirim itu sekitar 20 orang. Dan dalam riwayat dikatakan mereka membawa qaif. Qaif itu orang yang pandai melihat bekas-bekas dan jejak-jejak. Kalau bahasa kita apa? Pencari jejak itu tim apa? Hah? Ya. Orang yang pandai melihat jejak ini kemana perginya. Ya. Pakar di situ. Nabi mengutus 20 orang bersama mereka. Ada qaif. Dan dapat. Ke Uber. Dan berhasil ditangkap. Jumlahnya berapa orang tadi? 8 orang. Fa'utiya bihim. Mereka dibawa kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW menerapkan ayat tadi. Faqatta'a aydiyahum. Maka Nabi memotong tangan mereka. Wa arjulahum. Dan kaki mereka. Wa samala a'yunahum. Nabi mencopot bola mata mereka. Watarakahum fil harrati hatta matu. Kemudian dibiarkan saja di tempat yang panas sampai meninggal dunia. Sampai mati. Mana yang bagus, mati apa meninggal dunia ini? Sampai mati. Nah, Nabi kita orang penyayang, ma'asyarul muslimin. Namun kalau sudah untuk menerapkan hukum Allah, tak ada lagi yang namanya sesuatu yang harus didahulukan daripada hukum Allah. Oleh karena itu ketika Allah berbicara tentang hukum rajam, Allah ketika berbicara hukum cambuk, Allah katakan jangan lagi sayangi mereka. Kalau sudah menerapkan hukum Allah, jangan sayangi mereka. Udah. Umat Islam yang penyayang itu menjadi tidak sayang lagi kalau sudah untuk menegakkan hukum Allah terhadap pelaku kesalahan. Begitu dikata Allah di dalam Al-Quran, wala ta'khudhkum fihima ra'fatun fi dinillah. Jangan lagi sayang kepada mereka. Jangan lagi kasihan kepada mereka. Tidak. Mereka sudah melakukan hal yang dibenci oleh Allah. Telah melakukan hal yang bertabrakan dengan apa yang Allah inginkan. Telah melakukan hal yang bertolak belakang dengan agama Allah. Dan tujuan diturunkan agama Allah di permukaan bumi. Di antara tujuan-tujuan besarnya, mereka merusak kehidupan. Maka tidak perlu disayangi. Nabi orang paling penyayang di permukaan bumi. Tapi kalau sudah menegakkan hukum Allah, tidak ada lagi. Tapi bukan juga mencaci maki, enggak, berbeda. Karena pernah suatu hari diterapkan hukum Allah untuk seorang yang berzina dengan cara dirajam, ada seorang sahabat yang mencaci. Nabi pun melarang. Melarang mencaci maki. Namun diterapkan tanpa belas kasihan. Karena orang yang dihukum tentu merintih-rintih. Yang tangannya dipotong pasti kesakitan. Apalagi zaman dahulu gak pakai bius jelas. Iya. Apalagi mata. Baik, pertanyaan berikutnya dalam hadis ini, kenapa mata juga dicopot? Berlebih dari takaran yang ada di dalam ayat. Jawabannya adalah karena mereka melakukan itu kepada para pengembala unta. Jawabannya adalah karena mereka melakukan itu kepada pengembala unta. Mereka tidak hanya membunuh pengembala unta. Mereka bunuh lalu mereka copot mata dari pengembala unta itu. Maka ini muslah. Secara hukum syariat namanya muslah. Dan muslah orang yang melakukannya dilakukan hal yang sama kepada dirinya. Biar mereka tahu sakitnya. Biar mereka tahu sakitnya mata dicopot dari tempatnya. Kemudian Nabi membunuh mereka dengan cara membiarkan mereka di padang yang luas, panas, tak diberi minum sampai mati. Nah, sekali lagi kita katakan bahwa ini bukan maksudnya adalah Islam itu sadis. Tapi beratnya hukum disebabkan beratnya pelanggaran. Dan di sini bisa kita lihat bahwa betapa agama Islam itu benar-benar ingin memberikan keamanan. Dan semua syariat Islam yang berhubungan dengan hukuman itu untuk menciptakan keamanan. Tidak ada yang lain. Kenapa pencuri potong tangan? Supaya aman harta manusia. Kenapa pezina dicambuk dan dirajam? Supaya aman keturunan manusia. Supaya aman anak gadis kaum muslimin. Dan istri-istri kaum muslimin. Cobalah lihat sekarang ketika tidak diterapkan agama Islam. Di harta, kita khawatirkan harta kita. Di keturunan, kita khawatirkan. Banyak yang mengkhawatirkan keturunannya. Kenapa? Karena hukum Allah tidak diterapkan. Maka sulit mencapai yang namanya keamanan. Antum lihat aja, motor antum pakai kunci ganda gak? Pakai gak? Pakai, kenapa? Takut. Udah, jawabannya jelas itu, takut. Takut diambil orang kan? Makanya dipasang kunci ganda. Enggak salah kita melakukan antisipasi, namun kita harus akui bahwa kita telah sampai kepada sesuatu yang namanya takut. Dan ini menunjukkan bahwa telah terjadi hal yang merusak keamanan. Sehingga kaum muslim merasa takut. Oleh karena itu Allah berjanji kepada orang-orang yang mengamalkan syariat Islam, takut itu akan hilang, berubah menjadi aman. Kalau benar-benar diterapkan agama Islam. Al-Quran, dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 55, Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihat,

قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang berbahagia, melalui program carasolat.com, selama beberapa episode ke depan, kita akan belajar bagaimana tata cara solat sesuai sunnah Nabi SAW. Tapi sebelumnya, kita akan membacakan beberapa dalil tentang keutamaan solat. Sangat banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan solat. Semoga beberapa hadis berikut bisa mewakili untuk memotivasi kita dalam melaksanakan sholat dengan sempurna. Atau setidaknya, kita berusaha menjaga sholat kita agar tidak ada bagian yang kurang sehingga mengancam keabsahan sholat kita. Yang pertama, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu bi sholatihi, fa in sholahat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasira." Amal hamba yang pertama kali akan dihisab adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, dia sukses dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, dia sangat rugi. Hadis riwayat An-Nasa'i, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Hadis yang kedua, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat, hal yabqa min daranihi syai'?" Apa pendapat kalian ketika ada sungai di depan rumah kalian? Kemudian setiap hari kalian mandi 5 kali. Apakah masih ada kotoran di badannya? Tentu tidak ada kotoran yang menempel, jawab para sahabat. Lanjut Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fadzalika matsalu shalawatil khams, yamhullahu bihinnal khataaya." Seperti itulah perumpamaan salat wajib 5 waktu. Allah menghapuskan dosa-dosa hamba dengannya. Hadis riwayat Muslim, An-Nasa'i, Tirmidzi dan yang lainnya. Hadis yang ketiga, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi malakan yunadi 'inda kulli salatin, ya bani Adam, qumu ila niranikumul lati awqadtumuha fa atfi'uha." Allah memiliki malaikat yang bertugas memanggil setiap kali salat wajib. Wahai manusia, datangi api yang akan menyiksa kalian yang kalian nyalakan sendiri dengan dosa dan maksiat. Lalu padamkanlah dengan sholat. Hadis riwayat Tabrani dan dihasankan oleh Al-Albani. Mengambil sesuatu dari harta zakat. Jadi antum bisa bayangkan, orang yang fakir datang ke kota Nabi, dan Nabi SAW menyambut mereka, dan Nabi SAW memberikan fasilitas kepada mereka, memberikan perhatian kepada mereka. Kemudian mereka sakit, lalu kemudian Nabi mengayomi dengan kasih sayangnya, menunjukkan obatnya, dan diberikan daripada unta-unta zakat. Ini menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang dinilai Nabi berhak untuk dapat harta zakat, alias fakir. Kalau tidak, Nabi tidak akan memperbolehkan mereka mengambil sesuatu dari harta zakat. Karena harta zakat untuk 8 asnaf. Fuqara, wal masakin, dan yang lainnya. Maka mereka dianggap orang yang berhak karena kefakirannya. Itu yang dikatakan oleh Imam Nawawi di dalam syarah hadis ini. Kemudian berikutnya poin, meminum dari susu unta dan kencing unta. Pertama, susu unta. Susu unta memberikan kesehatan. Susu secara umum, baik unta, sapi, kambing, di dalamnya ada obat atas penyakit. Oleh karena itu, Nabi SAW sangat mencintai, menyukai minum susu. Nah, tapi apabila kita baca biografi Nabi kita Muhammad SAW, susu yang sering beliau minum unta, kambing. Nah, adapun susu sapi tidak, walaupun dia adalah minuman yang cukup baik. Tapi ketika Allah memilihkan susu unta dan susu kambing untuk Nabi kita tercinta SAW, maka ini wallahu a'lam menunjukkan bahwa itu lebih afdol, lebih baik daripada susu sapi. Kita tidak mengatakan susu sapi jelek. Jelek dibandingkan susu unta, ya. Di antara yang baik masih ada yang lebih baik. Maka susu unta dan susu kambing lebih baik. Maka kalau kita ingin berpindah minum susu, hendaknya kita berpindah ke susu kambing, karena di susu unta jelas susah untuk didapatkan di negeri kita. Adapun minum daripada kencing unta, di sini ada pembicaraan panjang di kalangan para ahli ilmu. Kenapa minum dari susu unta, kencing unta? Dan ini di dalamnya ada beberapa poin ilmiah. Pertama, sesuatu yang dagingnya dimakan, maka kencingnya bukanlah najis. Sesuatu yang dagingnya boleh dimakan, maka kencingnya bukanlah najis. Ini kaidah. Kencing dan kotoran sekaligus. Nabi SAW pernah ditanya, bolehkah kami sholat di kandang kambing? Di kandang kambing ada apa? Kata Nabi, boleh. Bolehkah kami sholat di kandang unta? Kata Nabi SAW, tidak boleh. Dan para ulama ketika menerangkan alasan tidak boleh, karena unta tidak suka tempatnya ditempati orang. Itu alasannya, bukan karena najisnya. Soal najisnya tidak najisnya, coba lihat. suruh minum sama Nabi SAW. Nah, tapi unta itu tidak suka kandangnya ditempati orang lain, sehingga kalau ada orang di situ, itu bisa berbahaya untuk dirinya. Dan itu yang menyebabkan larangan itu untuk menjaga jangan sampai unta ngamuk gara-gara tempatnya diambil. Nah, kemudian para ulama ketika memberikan illat, kenapa Nabi mengizinkan minum dari susu unta, dari kencing unta, bukankah kencing itu kotor? Kata sebagian ulama, litadawi, untuk berobat. Selagi dia tidak najis, maka berobat dengan sesuatu yang tidak najis. Tapi wallahu ta'ala alam, sepertinya hadis ini memiliki kekhususan khusus untuk kencing unta dan tidak bisa dikiaskan kepada kencing-kencing hewan lainnya yang dagingnya boleh dimakan. Contohnya kencing sapi, kambing, dan yang lainnya. Karena hadis yang ada di unta, maka kita harus iktisar pada kencing unta saja. Maka tidak, kalau dibawa kepada makna tadawi, berobat, maka akhirnya akan dikiaskan kepada kencing hewan manapun yang dagingnya halal dimakan. Akan tetapi para ulama, terkhusus ulama yang kita temui, yang masih hidup, yang kita pernah belajar langsung dari mereka, mengatakan khusus untuk unta. Maka kencing yang lainnya jangan diminum. Nah, dan di akhir-akhir ini mulai terkenal kencing unta sebagai obat. Ana dulu sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu ingin mengamalkan hadis minum kencing unta. Namun karena tidak kuat dengan aromanya, akhirnya kita campur dengan susu. Aduk, namun lebih dominan banyak susu gitu. Akhirnya kencingnya tidak terasa, tidak mempengaruhi rasa susu. Sekitar 3 tahun yang lalu, itu cerita sekitar 6 tahun atau 5 tahun yang lalu, sekitar 3 tahun yang lalu, umroh bersama kita, salah seorang yang suka makan minum yang aneh-aneh. Ketika kita pergi ke peternakan unta, kita bacakan hadis itu, langsung dia beli 2 botol. Dan subhanallah, memang luar biasa. Dia bisa minum 1 botol sekaligus, tanpa wajahnya berubah. Hah? Ya, udah biasa sepertinya. Tanpa wajahnya ada berubah, dan seolah-olah menikmati. Ana sempat tanya, gimana rasanya, Pak? Lumayan. Mendengar dia mengatakan lumayan, ana terpancing. Akhirnya mencoba. Ya enggak banyak sih, enggak sebanyak dia. Ya paling berapa ya, 1/8 botol mungkin ya. Dan itu memang betul-betul merasakan seperti apa minum kencing unta, dan yang namanya rasa tidak bisa dibicarakan, yang namanya rasa bisa dirasakan. Kalau antum kala umroh, ya paling tidak minum agak sedikit lah, coba gimana. Dan menurut hemat ana, rasa kencing unta di zaman Rasul dengan zaman sekarang sama gitu. Demikian juga dengan susunya. Adapun susunya segar luar biasa. Kalau susu unta luar biasa, tidak ada amisnya, tidak ada baunya, segar, sesegar-segar, luar biasa segarnya. Tak ada susu segar sesegar itu. Nah, tak ada amis, tak ada apa-apa. Namun memang kencingnya memang butuh keberanian. Ya. Ada orang kemarin, umroh baru kemarin, belum lama, coba sedikit langsung muntah-muntah. Nah, alhamdulillah anak tidak muntah, tapi memang wajahnya berubah. Intinya adalah meminum kencing unta adalah obat yang diajarkan Nabi. Dan Nabi hanya mengajarkan satu itu saja, maka tidak dikiaskan kepada yang lain. Tidak dikiaskan kepada yang lain. Berikutnya di dalam hadis yang bisa kita ambil pelajaran adalah, orang-orang memiliki kemampuan tertentu yang di luar kemampuan manusia, kalau dia tidak menggunakan jin dan yang lainnya, hanyalah skill, maka itu dibolehkan. Seperti yang tadi kita bicarakan tentang ketika Nabi mengirim para sahabat yang memburu mereka, itu disertakan orang yang pandai melihat jejak. Pandai melihat tanda-tanda. Pandai melacak. Dan itu kelebihan yang Allah berikan kepada seseorang. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang yang dia putih, anaknya hitam. Sehingga sahabat Nabi ini meragukan ini anaknya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya mengesahkan adanya orang yang pandai melihat tanda-tanda. Maka ketika datang ke kota Madinah, Qaif, orang yang pandai melihat tanda-tanda, itu dilihat kaki ayahnya dan kaki anaknya. Dengan tanpa apa, dengan orang itu tidak melihat wajah, tapi dilihat kaki saja oleh dia. Dia katakan, kaki ini, sambil menunjuk kaki anak yang hitam, itu adalah berasal dari kaki ini. Kaki ini berasal dari kaki. Artinya yang hitam ini anak dari kaki yang putih ini. Dan Nabi SAW tersenyum dengan selesainya kasus yang didiskusikan oleh sahabatnya tercinta tentang keraguannya tentang anaknya. Dan ini ketika kita belajar hadis ini, kata para ulama, dibolehkannya orang-orang seperti ini. Qaif atau Qafah di dalam agama Islam namanya, di dalam hadis Nabi disebut namanya secara bahasa Arab, itu orang-orang yang punya kemampuan khusus yang tidak lazim diketahui oleh manusia, mungkin kemahirannya dan yang lainnya. Maka salah satu di antaranya yang beredar dalam kehidupan kita, kemampuan seorang dokter, kemampuan seorang tabib untuk menyatakan ini orang umurnya singkat. Tapi tetap semua dengan takdir ilahi. Tapi sudah mulai nampak dia tanda-tanda orang ini akan wafat. Nah, wallahu ta'ala alam, ini hal yang boleh. Ya, asal dia memang kemampuan dan bukan permainan dengan alam jin dan yang lain. Berbeda dengan orang yang mencari harta yang hilang, harta yang dicuri orang, itu permainan dengan syaitan, maka itu bukan kemampuan yang diizinkan secara syariat. Wallahu ta'ala alam. Baik, sampai di situ dulu petikan-petikan pelajaran tambahan dari hadis yang tadi kita pelajari. Kita lanjutkan beberapa saat ke depan untuk menjawab pertanyaan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Bagaimana menjawab pernyataan orang atau syubhat orang kalau dia mengatakan bahwa negara kita ini bukan negara Islam karena berhukum dengan hukum Belanda? Soal Islam atau tidak Islam, apakah hanya dilihat dari peraturan hukum kriminal? apakah itu satu-satunya indikasi menunjukkan negeri ini adalah negeri muslimin atau tidak muslimin, negeri Islam atau tidak Islam? Islam itu luas, Islam itu banyak, Islam itu beraneka ragam masalah, beraneka ragam peraturan, beraneka ragam ibadat, beraneka ragam ketaatan. Apakah adil ketika satu ini tidak terjadi, itu artinya semuanya tidak ada? Anda mau tanya, sholat bagian daripada Islam? Berjilbab, berhijab bagian daripada Islam? Berpuasa bagian daripada Islam? Haji bagian daripada Islam? Azan bagian daripada Islam? Ada gak di negara kita? Sedikit apa banyak? Syahadat bagian daripada Islam? Kenapa hanya karena hukum kriminal belum kembali kepada syariat Islam yang ada di negara kita? Belum kembali kepada syariat Islam. Benar, kita akui belum kembali kepada agama Islam. Tidak bisa ditutup mata. Masih banyak memakai peraturan-peraturan warisan penjajah. Namun tidak mesti kekurangan yang ini membuat kemudian ada klaim zolim. Antum manusia. Manusia itu ada beraneka ragam, ada matanya, ada tangannya, ada kakinya, ada telinganya, ada kan gitu. Tiba-tiba qadar Allah, orang yang manusia itu hilang tangannya karena tabrakan atau kakinya karena tabrakan. Boleh dikatakan dia tidak manusia? Dia adalah manusia, tapi manusia yang kurang. Manusia yang kurang, kurang kakinya atau hilang matanya, bisa dikatakan dia bukan manusia? Maka tidak boleh zalim. Kaum muslimin di negeri ini sholat, kaum muslimin di negeri ini Jumat, kaum muslimin di negeri ini puasa, dan lebih daripada itu bersyahadat. Kaum muslimin di negeri ini bangga dengan pernyataan kami kaum muslimin, walaupun kemudian mereka, sebahagian mereka bermaksiat, itu maksiat urusan masing-masing, urusan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Azan dikumandangkan, Ramadan disambut, haji paling banyak. Maka bukanlah sebuah pendapat yang adil manakala dengan tidak adanya hukum kriminal yang kembali kepada hukum Al-Quran dan Hadis. Ini menunjukkan negara ini tidak Islam. Tidaklah pendapat yang adil. Namun tetap kita katakan ini salah. Wallahu a'lam. Saya bekerja sebagai pembuat konten digital video dan sekaligus sering mengedit video dakwah. Saya agak terhambat dengan perangkat komputer yang butuh upgrade. Apa hukumnya saya meminta donasi kepada jemaah atau followers untuk mengupgrade perangkat? Dan apakah boleh komputer perangkat saya pakai untuk bekerja? Antum sampaikan kepada orang yang kenal antum bahwa untuk bekerja ini saya butuh ini, saya butuh ini. Kalau dia mau memberi, memberi. Tapi jangan dikedepankan dakwahnya. Dakwah itu urusan sendiri-sendiri, urusan antum ingin berbuat baik. Tapi usulan saya, sampaikan kepada siapapun, apa tadi pertanyaannya, kepada jemaah. Namun jangan yang didepankan dakwahnya. Dakwah itu urusan antum dengan Allah. Antum ingin berbuat baik dengan membuat konten dakwah dan sebarkan, cari pahala. Dan jangan itunya yang dijual untuk kemudian mendapatkan sesuatu untuk keuntungan pribadi. Biarlah, sampaikan pribadi, ada orang atau tidak ada orang yang memberikan, urusan berikutnya. Kalau dia memberi, murni karena antum, karena dunia antum, karena jangan dijual nama dakwahnya, kemudian hasilnya dipetik untuk pribadi. Akhirnya orang yang memberi karena dakwah, ternyata kita pakai untuk kebutuhan pribadi. Lebih baik pribadi yang disebut dan orang memberikan kepada pribadi, sementara niat kita di dalam pribadi yang kita butuhkan itu, kita juga berdakwah. Karena dakwah butuh ikhlas. Nah, tapi kalau antum ceritakan apa adanya kepada mereka, ini saya ini, kemudian juga ada konten ini, kalau ada yang mau memberi dengan ikhlas, juga tidak apa-apa. Apa hukumnya senandung dengan suara dari mulut tanpa musik, tapi meniru alat musik? Tidak boleh. Ya. Dan Nabi tidak pernah melakukan hal yang seperti itu. Apa tanda-tanda Allah menerima taubat kita? Indikasi, kepastian tidak ada. Tanda-tandanya adalah kita semakin berubah ke arah yang lebih baik. Walaupun tidak mesti harus total berhenti dari kesalahan. Dan siapa yang bisa total berhenti sekaligus kalau taubat langsung berubah menjadi orang yang tidak lagi berbuat salah? Maksiat, di samping dia adalah sebuah kesalahan, maka bahagian daripada maksiat adalah kebiasaan. Kebiasaan melakukan salah. Dan kebiasaan bukan perkara yang mudah untuk dirubah. Dan bersyukurlah orang-orang yang punya kebiasaan baik. Sehingga untuk merubahnya menjadi buruk itu susah. Kata para ulama, orang yang sudah biasa ikhlas, justru disuruh tidak ikhlas dia susah. Sebagaimana sebaliknya, orang yang biasa tidak ikhlas, disuruh ikhlas itu paling sulit bagi dia. Maka beruntunglah orang-orang yang punya kebiasaan baik, punya kebiasaan penyayang, punya kebiasaan dermawan. Malah susah baginya kalau orang ngeluh gak dibantu gitu. Membuat dia bisa terbayang-bayang, membuat dia konsentrasinya untuk tidur terganggu. Masalah orang itu ada di kepalanya, dia pikirkan, mencari solusinya. Demikian juga keburukan berubah kepada kebaikan. Tidak bisa sekaligus, berangsur. Tapi kalau semakin ke arah yang lebih baik, semakin ke arah yang lebih baik, mudah-mudahan indikasi sebagai taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ukuran seorang dikatakan mampu berkurban? Kalau dia ada kelebihan dana untuk membeli hewan dan itu tidak merusak tanggung jawabnya dan nafkah wajibnya kepada keluarganya. Nah, ada pertanyaan titipan Ustadz, bagaimana hukumnya seorang istri bekerja tanpa memakai hijab dan diizinkan suaminya, namun ketika tidak bekerja istri tersebut menggunakan hijab? Kalau suaminya mengizinkan istrinya melakukan sesuatu yang sifatnya maksiat, itu bukan berarti maksiat itu jadi halal karena izin suami. Wanita ini sudah tahu bahwa itu maksiat, membuka aurat. Dan ini selalu kita sampaikan kepada kaum muslimin, kaum muslimat. Terutama kepada kaum muslimat dimanapun berada. Para pemirsa al-hadirin wal-hadirat dan para pemirsa dimanapun berada. Seorang wanita keluar dari rumahnya tanpa membuka, tanpa menutup aurat. Berapa mata laki-laki yang menikmati auratnya, segitu dosanya pulang. Berapa lelaki yang melihat auratnya, segitu dia bawa pulang dosanya pada hari itu. Kalau dia bekerja di tempat umum, di tempat keramaian, berapa mata yang melihat kepada auratnya? Ini bahaya. Walaupun diizinkan suami. Diizinkan suami bukan berarti dosa berubah menjadi tidak dosa. Yang memberikan keputusan diizinkan tidak diizinkan pertama kali Allah. Seandainya yang diizinkan suami tidak diizinkan Allah, Allah yang menang. Maka jangan jadikan alasan diizinkan suami sebagai pembenaran maksiat. Dan suami ketika mengizinkan istrinya berbuat maksiat, dengan ridhonya dan izinnya dia ikut menanggung dosa. Dosa mengizinkan, dan dosa istri tetap dosa istri. Namun ketika dia izinkan, dia punya maksiat juga di dalam mengizinkan istrinya berbuat maksiat. Bagaimana jika pencuri telah menghabiskan harta yang dicuri, harus diganti? Ya, harus diganti. Kalau tidak diganti di sini, di dunia akan diganti di akhirat. Intinya akan diganti. Lebih baik diganti di dunia dibanding di akhirat. Karena di akhirat nanti yang menggantinya adalah pahala kita. Na'udzubillah. Kalau kita ada pahala, pahala sholat diambil orang, pahala zakat diambil orang, pahala puasa diambil orang. Anda pernah mendengar ada hadis yang berbunyi bahwa iman akan kembali ke Madinah seperti ular kembali kepada lubangnya, ke sarangnya. Apakah ini hadis sahih? Riwayat Imam Bukhari. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Nanti Islam, keimanan yang menyebar ke berbagai negeri sekarang ini, sampai ke timur dan barat, hilang. Hanya ada di kota Madinah iman itu. Nah, apa perbedaan muslah dengan qisas? Muslah adalah mencincang-cincang atau memberikan aniaya kepada jasad yang sudah meninggal, atau ketika membunuh. Ini disebut dengan muslah, beda dengan qisas. Bolehkah sholat tahajud yang dikerjakan 3 rakaat atau 5 rakaat atau 9 rakaat dengan witir yang dipisah? Witir yang dipisah 1 rakaat dengan cara 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, baru kemudian witir 1 salam. Iya, memang begitu. Memang begitulah pelaksanaan sholat tahajud. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, terakhir witir. Baik 1 kali atau langsung 3 kali. Bolehkah kita berkurban namun anak-anak kita belum diakikahkan? Secara boleh, boleh. Namun kalau kita mampu mengakikahkan anak-anak kita, kenapa diundur? Kenapa diundur? Secara boleh, boleh. Mana yang lebih baik, berkurban dengan berkurban yang di yang masjidnya dekat rumah kita namun tidak menjalankan sunnah, dengan masjid yang menjalankan sunnah tapi jauh dari rumah? Antum sembelih saja sendiri tanpa harus mencari masjid. Iya, sembelihlah sendiri, sembelih dengan anak-anak, baik 2 ekor kambing, 1 ekor kambing, sembelih. Jadi tidak perlu. Siapa bilang berkurban harus ke masjid sekarang? Siapa yang bilang? Tak ada syariatnya berkurban harus di masjid. Di zaman Rasul, para sahabat berkurban masing-masing. Masing-masing. Sehingga tidak ada kendala yang kita temui sekarang. Kendala itu ditemui di zaman Rasul, enggak ada. Kendala di zaman kita sekarang ada. Panitia kurban menyelewengkan dana, gitu. Panitia kurban menjual kulit, yang punya hewan minta daging dimarah-marahi panitia, yang punya hewan kurban minta paha gak dapat. Beraneka ragam problematika terjadi, dan itu tidak ada di zaman Rasul. Kenapa? Karena mereka sembelih masing-masing. Dulu mereka yang hidup di zaman Rasulullah SAW pandai-pandai menyembelih, menguliti, karena memang kehidupan mereka seperti itu. Beda kita sekarang, kita sudah terlalu manja, megang pisau dengan darah takut. Mereka sudah biasa, sembelih kambing, gantung, kuliti, ambil dagingnya, bagi-bagikan ke tetangga. Atau dimasak, kemudian setelah dimasak baru dibagi-bagi. Saking seorang sahabat, saking ingin sekali berkurban, itu sebelum sholat Idul Adha sudah disembelih kambingnya. Dimasak. Dengan harapan apa? Daging yang pertama kali dimakan oleh kaum muslimin pulang sholat, daging dia. Lalu Nabi katakan, kalau dia disembelih sebelum sholat, maka dia sedekah dari sedekah-sedekah yang lainnya. Tak termasuk kurban. Iya, salah. Kalau disembelih sebelum sholat. Tapi kalau disembelih setelah sholat, maka dia adalah udhiyah. Karena telah dilakukan sebelum waktu penyembelihan. Gak boleh. Kalau dia disembelih sebelum sholat, maka dia adalah sedekah. Sama dengan sedekah-sedekah lainnya. Dia tidak mengambil hukum kurban, udhiyah. Maka kenapa dulu tidak ada problema? Karena masing-masing menyembelih masing-masing. Membagikan dagingnya masing-masing. Sehingga apa yang terjadi di zaman kita sekarang tidak terjadi di zaman itu. Dan itu yang paling afdol. Yang paling afdol bukanlah ke masjid. Yang paling afdol sembelih bagikan ke tetangga-tetangga kita. Namun permasalahannya kita tak pandai menyembelih, tak pandai menguliti. Apakah boleh ke masjid? Boleh. Dikerjakan rame-rame boleh? Ya boleh. Tak ada larangannya. Tapi selalu yang dikerjakan Nabi dan para sahabat yang terbaik. Titik. Titik tanpa koma. Selalu dikerjakan Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in selalu yang terbaik. Dialah sekarang akhi fiddin. Belum lama ini saya punya kenalan jualan sapi. Itu benar-benar, saya tidak menuding siapapun, benar-benar pengurus panitia korban. Nah, kami beli berapa untuk kami? Mengambil uang kaum muslimin waliyadzubillah. Enggak boleh, haram. Yang punya sapi, yang punya kurban adalah yang setor dana. Namun realita di lapangan seolah-olah panitia kurbanlah yang menguasai dana itu. Salah. Kalau panitia ingin mengambil, dia harus izin kepada yang punya dana. Nah. Jadi silakan ke masjid manapun yang antum anggap terbaik. Kalau ingin dekat rumah juga, ternyata cari orang yang pandai menyembelih, sembelih. Hari ini orang menyembelih di masjid kita, jangan sembelih dulu, besok sembelih. Masih ada 3 hari. Ya mungkin pada sibuk kawan-kawan yang pandai menyembelih, misalnya Mas Toyib sudah sibuk gitu kan. Udah, ya biarkan sibuk dulu. Hari yang kedua sembelih, hari yang ketiga sembelih. Karena menyembelih itu boleh hari tanggal 10, boleh tanggal 11, boleh tanggal 12, boleh tanggal 13. Nah. Ada yang bertanya tentang hadis tentang gelang Aisyah. Apakah hadisnya sahih? Saya tidak tahu soal hadis ini. Apakah wanita dilarang memakai perhiasan emas? Khilaf para ulama tentang apakah wanita boleh memakai kalung dari emas, cincin dari emas, gelang dari emas. Dan pendapat yang paling kuat, wallahu alam, boleh. Pendapat yang paling kuat boleh. Nabi SAW mengangkat emas dan mengangkat sutra di tangan beliau SAW, lalu mengatakan dua jenis ini halal untuk wanita-wanita umatku dan haram untuk lelaki-lelakinya. Nabi mengatakan dua jenis benda ini, emas dan apa tadi? Sutra. Halal untuk wanita-wanita umatku dan haram untuk lelaki-lelakinya. Dan ini menunjukkan emas itu halal. Pendapat jumhur ulama halal untuk dipakai. Sebagian ulama yang mengatakan tidak, tidak boleh dipakai, mengatakan itu untuk dimiliki, bukan untuk dipakai. Jawaban kita terhadap, jawaban ulama lain terhadap ulama itu adalah, kalau hanya memiliki, laki-laki pun boleh. Itu laki-laki pemilik toko emas itu banyak emasnya, Pak. Memiliki. Kalau soal memiliki, tidak memakai, tak ada masalah. Bukankah Nabi juga memiliki emas? Uang dinar itu uang emas, dimiliki Nabi SAW. Jadi permasalahan halal untuk wanitanya, untuk dipakai, bukan dimiliki. Adapun hadis Nabi SAW dan hadisnya sahih, keluarga Nabi SAW, Aisyah kalau tidak khilaf memakai gelang, lalu Nabi dari emasan mengatakan, kenapa kalian mengambil api dari neraka kemudian meletakkannya di tangan kalian? Jawaban Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ketika kita belajar hadis ini, beliau mengatakan Nabi mendidik keluarganya untuk jauh-jauh dari harta dunia, karena bisa merusak akhiratnya, dan harta itu yang banyak menyeret orang ke neraka. Bukan keharaman wanita memakai perhiasan emas. Apakah benar terlalu banyak duduk di majelis ilmu membuat kita futur? Salah. Terbalik, duduk di majelis ilmu malah menyegarkan, menambah iman kalau niatnya sahih. Ini semulia-mulia menuntut ilmu, kata Imam Ahmad, in shahhatin niyyah, kalau niatnya benar. Kalau niatnya benar, ini semulia-mulia ibadah menuntut ilmu. Dan senikmat-nikmat ibadah menuntut ilmu. Kalau niatnya benar, tapi kalau niatnya salah, jadi tidak nikmat. Dan duduk di majelis ilmu, kata dari ulama terdahulu dari para sahabat, itu menambah keimanan, memperbaharui iman, mengasah iman. Itu yang benar. Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah di suatu malam, maka ia akan mendapatkan kecukupan. Apa dimaksud dengan hadis tadi? Maksudnya adalah dia dijaga dari mara bahaya. Dia dijaga dari mara bahaya. Nah, bagaimana sikap kita terhadap penangkapan yang diduga teroris baru-baru ini di Pekanbaru? Waduh, gak tahu mana beritanya. Kapan kejadiannya? 2 minggu yang lalu. Karena Ana sudah terlalu jauh dari berita. Karena masyarakat sekitar rumah saya mulai menilai lain terhadap kita yang berusaha menjalankan sunnah. Ini gak apa-apa, penilaian orang. Orang menilai kita, kita bisa apa? Ya dia kan berhak menilai. Dia punya logika, cuma loka berpikir, cuma punya mata, punya kemampuan menilai, kemampuan berbicara. Gimana kita akan? Ya biar orang menilai kita. Yang penting kita tidak seperti itu. Kan itu yang penting. Orang mengira kita orang jahat, biarkan orang mengira. Yang penting kita tidak jahat. Yang susah itu orang mengira kita orang soleh dan kita tidak soleh. Itu yang payah. Orang mengira kita teroris. Yang penting kita tidak teroris. Itu yang penting. Udah selesai. Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah juga dikira orang bermacam-macam. Orang tudingan-tudingan. Tapi itu tidak membuat Nabi Muhammad harus surut dalam dakwah. Tidak. Bagaimana juga para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW sebelum Nabi Muhammad dituding gila, dituding sok suci, dituding sesat, dituding dungu, beraneka ragam tudingan kepada para nabi dan para rasul. Dituding tukang sihir, Nabi Muhammad dituding memisah suami istri, memisah anak dan ayah, karena anaknya beriman, ayahnya tidak. Akhirnya anaknya ikut Nabi, ayahnya tidak, berpisah akhirnya. Yang selama ini kompak jadi tidak kompak. Ala kulli hal, bagaimana pandangan orang kepada kita, kita bisa apa? Gak bisa apa-apa di sana. Hati-hati dia, lisan-lisan dia, pikiran-pikiran dia, keputusan-keputusan dia. Kita mau apa kita? Biar aja. Dengan kita hidup di dunia ini untuk Allah, bukan untuk manusia. Maka jujurlah kepada Allah. Kembalikan kepada Allah. Kita dituding mirip, karena memang ada kemiripan zahir. Gak ada masalah. Antara emas dan yang sesuatu yang diemas-emaskan itu mirip kan, tapi kan gak sama dia. Apa yang diemas-emaskan seperti apa? Hah? Imitasi dan semacamnya, tapi gak sama antara emas dan yang dimirip-miripkan dengan emas. Hanya orang yang tidak tahu menilainya salah, sehingga bisa ditipu. Sesuatu yang tidak emas dikatakan emas atau dijual mahal. Yang penting antum jangan imitasinya, antum harus emasnya gitu. Berusaha. Ya. Ya karena memang antum tahu, teroris itu dia merasa amalan kita tidak seberapa. Dan dia harus beramal lebih daripada kita. Itu teroris. Hukum garis umum teroris seperti itu. Apa yang kita amalkan ini bagi mereka tidak ada apa-apa. Kalian tidak ada apa-apanya amal kalian. Yang benar itu begini-begini. Artinya apa? Amalan dia di atas kita, menurut dia. Kalau amalan dia di atas kita, menurut dia, itu pasti lewat itu, jenggot. Istrinya jilbabnya besar, bercadar. Karena dia di atas kita amalannya, menurut dia, paham tidak? Dia akan melalui masa-masa amalan-amalan yang sudah kita amalkan. Dia sholat berjamaah, dia rajin baca Quran, dia melihara jenggot, anak-anaknya semuanya menutup berjilbab, berhijab, hijabnya lebar, istrinya bercadar. Kita sampai di sana, tidak sampai mengkafirkan, dia lewat gitu. Faham tak yang anda maksud? Nah, takut antum gak paham yang anda maksud. Sehingga apa? Sehingga ketika dia lewat, ya otomatis ada kemiripan gitu. Karena kalau yang serius teroris itu melakukannya karena agama. Dan ada tiga yang merusak untuk agama, kata Nabi SAW. Yang pertama, orang-orang yang beragama berlebihan. Nah itu mereka. Melampaui batas agama, salah. Kita berhijab, kita celananya tidak sampai menutupi mata kaki, kita berjenggot, istri kita berjilbab, akhwat kita bercadar, agama, tapi tidak boleh berlebihan. Yang kedua, yang merusak agama Islam adalah orang yang cuek beragama. Ini juga merusak. Jadi dua hal yang berlawanan arus. Satu berlebihan, teroris. Di antaranya. Satunya lagi cuek beragama. Ini pelaku-pelaku maksiat yang tidak sholat. Pelaku maksiat yang hariannya berdusta, berbohong, menebar aurat. Yang mencurangi timbangan, yang korupsi, yang berzina, yang mencuri. Ini merusak. Sebagaimana yang tadi merusak, berlebihan, ini juga merusak, cuek. Ini dua yang merusak. Dan dua ini dari tubuh umat Islam datangnya. Kemudian yang ketiga, musuh Islam yang berusaha merusak Islam. Itu serangan dari luar. Ini ada di dalam hadis Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kemudian orang menilai kita asal kita tidak selesai. Selesai. Dan jangan biasakan diri peduli dengan penilaian orang terhadap kita. Nih, nah anak berusaha untuk mendidik diri sendiri dan mengajak kaum muslimin muslimat untuk jangan biasakan diri kita pedulinya itu apa kata orang terhadap kita. Jangan pedulikan itu. Kalau kita pedulikan apa kata orang terhadap kita, tak ada yang benar dari yang kita lakukan, percayalah. Kita lakukan ini salah, lakukan itu ada juga yang menyalahkan, lakukan ini ada juga yang menyalahkan, lakukan ini ada juga yang marah. Lalu kalau kita peduli terhadap apa orang yang nilai terhadap diri kita apa? Apa yang bisa kita lakukan? Nah, maka yang penting adalah kita tidak dari mereka. Dan kita menyatakan kita berlepas diri dari apa yang mereka lakukan. Apakah disunahkan kita menjawab azan yang dikumandangkan untuk keberangkatan calon jemaah haji? Tidak ada. Tidak ada azan untuk melepas calon jemaah haji. Mengapa kajian salaf tidak memiliki amir dan kelembagaan yang terstruktur? Bukankah demikian dapat mempermudah dan mempererat muamalah antar jamaah? Di satu sisi mungkin secara logika, namun yang akan terjadi adalah ta'assub. Dan yang terjadi adalah pengelompokan diri. Pemahaman salaf bukanlah kelompok yang ada pemimpin, ada amir, namun dia hanyalah warisan pemahaman yang hak dan berhak semua orang memilikinya, siapapun yang mau. Sehingga untuk mengikuti manhaj salaf tidak perlu harus restu pemimpin tertentu, harus jadi anggota yang tercatat, sehingga kalau tidak ada catatannya dalam nama anggota berarti bukan jamaah salaf. Tidak. Salaf itu secara makna yang terdahulu. Maksud yang terdahulu adalah agama yang ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul hidup bersama kaum muslimin yang hidup di zaman itu, itulah salaf. Manhaj salaf adalah orang yang beragama berusaha untuk mengembalikannya kepada zaman itu. Ketika pelajari, kita pelajari, bertemulah ternyata Rasul setelah sholat berjamaah zikir masing-masing, maka kita zikir masing-masing. Berusaha mengamalkannya seperti yang dulu di zaman Rasul diamalkan. Itu saja warisan pemahaman. Maka tidak ada pemimpin. Dalam masalah pemahaman tidak ada pemimpin. Yang ada pemahaman, yang ada ilmiah, ilmu untuk mengetahui mana yang diamalkan Rasul dahulu dengan para sahabat, mana yang tidak. Maka orang terdepan di dalam manhaj salaf orang yang paling berilmu tentang Rasul dan agama Rasul. Walau dia tidak sebut pemimpin, tapi dia menjadi orang terdepan. Namun kalau sudah distrukturkan, maka siapa yang menjadi pemimpin itu yang harus di depan. Walaupun yang di bawah dia yang bukan pemimpin ilmunya jauh lebih tinggi. Dan itu sudah terbukti di kelompok-kelompok yang menstrukturkan diri namun berbungkuskan agama. Kalau itu dari kelompok dia, walaupun ilmunya hanya 20% itu akan diangkat-angkat. Sementara yang di luar dia, tidak kelompok dia, padahal ilmunya 80%, 90% tidak dianggap. Sudah ada ta'assub. Adapun orang yang kembali kepada agama Rasul, siapa yang paling mengerti tentang agama Rasul itu yang akan memimpin pemahaman. Bukan pemimpin, sebuah kelompok dan yang lainnya. Kalau seandainya Allah takdirkan nanti umat Islam ini punya pemimpin, maka jadi raja. Dan yang jadi raja tidak mesti harus ulama, walaupun itu yang terbaik. Nah, apakah kotoran kucing najis? Wallahu alam, yang paling pendapat paling kuat najis, karena kucing termasuk yang binatang yang haram dimakan dagingnya. Anak berusia 25 tahun, laki-laki, ingin menikah. Orang tua belum membolehkan, karena ada kakak laki-laki yang belum menikah. Apa yang harus anak lakukan? Lobi orang tua. lobi orang tua, mengeluh ke orang tua, ya, bila perlu layangkan surat dari hati ke hati. Ya. Orang tua kalau seandainya melihat anaknya memang membutuhkan, insya Allah luluh hatinya. Yang namanya orang tua sayang sama anaknya. Cuman ketika anaknya yang nomor 25 tahun ingin menikah, dia sayang juga sama anaknya yang di atasnya, gitu loh. Apalagi kalau seandainya orang tuanya punya pemahaman dahulu yang salah, khurafat, kalau anak itu dilangkahi jodohnya semakin jauh, itu tidak benar sama sekali. Tapi intinya beliau belum mengizinkan kita karena sayang kepada yang di atas kita juga. Maka kita disuruh bersabar. Maka lobi orang tua kita dengan cara-cara yang diizinkan syariat. Kalau seandainya sudah berusaha puasa, sudah berusaha melobi, sudah berusaha, tidak juga diizinkan dan masih takut terjatuh ke dalam zina, wajib menikah, silakan menikah walaupun orang tua belum mengizinkan. Karena ini sudah wajib hukumnya. Baru ketika wajib ini orang tua tetap tidak mengizinkan, orang tua yang salah. Dan kita sebagai anak laki-laki bukanlah merupakan syarat sah nikah adanya orang tua yang mengizinkan. Tapi itu yang terbaik. Nikah di atas ridho orang tua nikmat yang luar biasa. Nah, bagaimana hukum untuk massa yang membunuh dan membakar hidup-hidup begal? Enggak. Pelaksanaan hukuman dikembalikan kepada pemimpin. Bukan dikembalikan kepada individu dan masyarakat atau massa. Bagaimana caranya agar mendapatkan jodoh yang soleh atau solehah? Caranya solehkan diri Anda. Solehkan diri Anda. Itu cara untuk mendapatkan jodoh yang soleh dan solehah. Allah berfirman dalam Al-Quran, At-tayyibuna lit-tayyibat, lelaki yang baik untuk wanita-wanita yang baik, dan wanita-wanita yang baik untuk lelaki yang baik. Wal-khabithuna lil-khabithat, wal-khabithatu lil-khabithin, wal-khabithuna lil-khabithat, wanita-wanita yang buruk untuk lelaki yang buruk, dan lelaki yang buruk untuk wanita yang buruk. Solehkan diri Anda, Allah tahu siapa yang akan Allah pantaskan untuk Anda. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal memudahkan kita untuk mengamalkan agama Allah dengan cara mempelajarinya, memahaminya, dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita berdoa kepada Allah agar Allah wafatkan kita dari husnul khatimah, agar Allah ampuni dosa dan kesalahan kita, dan kita berdoa agar Allah jauhkan kita dari neraka dan masukkan kita ke dalam surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.